Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Kita berada di acara kajian online kerjasama Radio Syariah Al-Bahr Bintan Kepulauan Riau bersama Radio Indosiar 91,8 FM dengan tema Karunia Terindah Diwafatkan di Atas Sunnah bersama Ustaz Muhammad bin Mar As-Sayyid Hafizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio yang insya Allah siap akan memberikan kajian pada pendengar semuanya. Dan sebelum itu kita sama dulu ya beliau, Ustaz Muhammad bin Mar As-Sayyid Hafizullah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, fi khairin wa afiyah. Alhamdulillah, ya khair. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saat waktu dan tempat kami persilakan. Fadhol. Tayyib, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين dengar radio Indosiar yang kami hormati khususnya yang sedang mendengarkan sekarang ini di Kepulauan Riau melalui Radio Al-Bahr Bintan atau Radio Syariah Al-Bahr. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala hadha al-juhud wa hadhihi al-juhud al-mubarakah. Kita tidak putus asa dengan apapun ujian-ujian yang menerpa. Kita tidak berhenti belajar walaupun pandemi telah menyebar kemana-mana. Tetapi kita tetap talabul ilm. Kita mengadakan kerjasama untuk ta'lim melalui radio. Barakallahu fikum walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang diberikan kepada kita semua. Adapun selain daripada itu, masalah sunnah, apalagi disebutkan di sini dalam judulnya diwafatkan di atas sunnah, jelas merupakan karunia yang terbesar dan terindah. Karena istiqamah di atas sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga nilainya. Ketika ada seseorang yang berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, yaitu Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, dia menceritakan ketika dia berkata kepada Imam Ahmad, Qultu li Abi Abdillah, aku katakan pada Abu Abdillah. Abu Abdillah kunyahnya Imam Ahmad rahimahullah. Aku katakan kepadanya, man mata ala al-islami wa sunnah, mata ala khair. Seorang yang mati di atas Islam dan sunnah, apakah dia mati di atas kebaikan? Faqala li, kata al-Marwazi, maka berkatalah kepada Imam Ahmad, uskut, man mata ala al-islami wa sunnah, mata ala al-khairi kulli. Diam kamu. Mati di atas Islam dan sunnah, jelaslah mati di atas seluruh kebaikan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi perkara seperti itu. Mata alal Islam was sunnah adalah mata alal khairi kulli. Mati di atas Islam dan sunnah mati di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mata 'alal khairi kulli. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya karena memang sunnah adalah junnah. Junnah adalah tameng perlindungan. Siapa yang berpegang dengan sunnah maka dia akan terlindung dari berbagai macam tarikan-tarikan hawa nafsu. Akan terlindung dari tarikan-tarikan syubhat. Akan terlindung dari tarikan-tarikan hawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Yahya al-Maghribi rahimahullah melalui nukilan kitab Daruratul Ihtimam Bisunnah An-Nabawiyah, disebutkan as-sunnah hiyal junnah al-hasinah liman tadarra'aha wasyir'ah al-mu'inah liman tasharra'aha dir'uha safin wa dhilluha dafin wa bayanuha wafin wa burhanuha syafin. Kata beliau, sunnah itu benteng yang kokoh. Barang siapa yang memakai baju besinya dengan sunnah, maka dia terlindungi. As-sunnah merupakan pelindung yang akan menolong, akan membantu bagi siapa yang memakainya. Lindungannya bersih. Naungannya sangat teduh. Wa bayanuha, penjelasannya wafin, mencukupi. Wa burhanuha syafin, dan keterangan-keterangan, bukti-buktinya mencukupi. Wafin mencukupi, syafin menyembuhkan. Ikhwan fillah a'azakumullah, belum berhenti di sini beliau memuji sunnah. Wa hiyal kafilatu bil istiqamah. As-sunnah ini kafilah bil istiqamah. Kafilah artinya menjamin seseorang untuk istiqamah. Betapa tidak? Karena sunnah ini adalah ajaran Rasulullah SAW yang setiap sunnah demi sunnah akan menjadi benteng yang kokoh dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Maka siapa yang telah berpegang dengan sunnah, maka tidak akan ada syubhat yang bisa memasuki dirinya. Akan terbantah dengan sunnah-sunnah yang sudah dipegangnya. Akan terbantah dengan sunnah-sunnah yang sudah dipelajarinya. Akan terbantah dengan sunnah-sunnah yang dia sudah meyakininya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kafiyah fis salamah. Kata beliau selanjutnya, dia menjamin untuk istiqamah dan mencukupi untuk salamah, untuk keselamatan. Wassulam ila darajatil muqamah. Dan sunnah merupakan tangga menuju derajat yang tinggi. Wal wasilah ila muwafah bisunufil karamah. Dan sunnah itu adalah jalan menuju tingkatan-tingkatan kemuliaan. Semakin lengkap dia terapkan sunnah, semakin tinggi kedudukannya dan semakin mulia. Hafidhuha mahfud. Wa mulahidhuha malhub wal muqtadi biha ala siratal mustaqim. Yang menjaganya akan terjaga, yang mempelajarinya akan diperhatikan. Dan siapa yang memperhatikannya akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mengikutinya berarti dia di atas jalan yang lurus. Saya ulangi kata-katanya yang indah, hafidhuha mahfuz. Yang mempelajarinya atau yang menjaganya, dia akan terjaga. Yang memperhatikannya akan diperhatikan. Dan siapa yang mengikutinya, dia akan berada di atas jalan yang lurus. Wal muhtadi bima'alimiha sa'irun ila mahallin na'imil muqim. Dan siapa yang terbimbing dengan rambu-rambu sunnah, maka dia akan berjalan menuju kenikmatan yang kekal, abadi. Yaitu dalam jannah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka kalau judul yang kita bahas pada malam hari ini, karunia terindah diwafatkan di atas sunnah, maka itu tak terbantah. Jelas. Ada satu lagi ucapan Ibnu Hibban rahimahullahu taala. ketika beliau memuji sunnah ini di dalam muqaddimah kitabnya, yaitu kitab sahihnya. Kata beliau, inna fi luzumi sunnatihi tamamus salama. Kata Ibn Hibban rahimahullah, sesungguhnya berpegang dengan sunnah akan menyempurnakan keselamatan. Wa juma'ul karamah, dan akan mengumpulkan kemuliaan. La tutfa surujuha, yang tak akan padam cahayanya. Wa la tudhad hujajuha, dan gak akan terkalahkan hujah-hujahnya. Siapa yang berpegang dengan sunnah, hujahnya tak terkalahkan. Man lazimaha usim, wa man khalafaha nadim. Siapa yang berpegang dengannya, usima, terlindungi. Wa man khalafaha nadim, dan siapa yang menyelisihinya, menyesal dia. Idhiyal husnul hasin, karena sesungguhnya sunnah itu adalah benteng yang kokoh. Lihatlah betapa miripnya ucapan para ulama, walaupun mereka berjauhan tempat dan zaman. Karena memang demikianlah akidah ahlu sunnah tentang sunnah. Demikianlah keyakinan ahlu sunnah tentang ajaran sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan dengan ucapan dan perbuatan. Artinya, ucapan beliau dan perbuatan beliau merupakan ilmu yang harus kita jalani atau yang harus kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa-siapa yang menginginkan Allah dan hari akhir, maka telah ada contoh teladannya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang ma'sum, terjaga dari kesalahan. Maka ucapannya, perbuatannya adalah sesuatu yang merupakan perkara yang ma'sum, yang terjaga pula. Maka tidak salah ucapan para imam-imam tadi bahwa yang namanya sunnah menyelamatkan. Siapa yang menjaganya, dia akan terjaga. Siapa yang memperhatikannya, dia akan diperhatikan oleh Allah Taala. Siapa yang mengikutinya, dia selamat. Dan siapa yang berpegang dengannya, dia terlindung, kokoh. Mengapa? Karena agama ini lengkap dan ajaran sunnah ini sempurna dan lengkap. Apapun syubhat sudah terbantah dengan sunnah demi sunnah. Yang terbawa dengan tipuan-tipuan syubhat, yang terbawa dengan tipuan-tipuan hawa, yang terbawa dengan zukhrufal qawli ghurura, yang terbawa dengan kata-kata yang indah padahal menipu, yang terbawa dengan bisikan-bisikan syaitaniyah, adalah orang-orang yang tidak mengerti sunnah atau belum mengerti seluruhnya. Maka seakan-akan bentengnya masih berlubang. Bentengnya masih rapuh. Mengapa? Sebagian ini tahu, sebagian yang itu tidak tahu. Sebagian sana dia pegang, sunnah yang ini dia gak pegang. Sunnah yang sebelah sini dia masih punya. Ternyata sisi yang sana dia tidak tahu sama sekali, maka berlubang besar. Maka kalau syubhat masuk dari sana, akan terbawa dia. Tetapi siapa yang kokoh di atas sunnah dan mempelajarinya secara lengkap, tentunya bentengnya kokoh, kuat, dan gak ada celah. Syubhat masuk dari manapun akan terbantah dengan sunnah-sunnah tersebut. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Ibn Hibban. Kata beliau selanjutnya, bahwa benteng sunnah adalah benteng yang kokoh. Warruknur rakin, tonggak yang kokoh. Alladhi bana fadluhu, wa matina habluhu, wa man tamassaka bihi sad. وَمَنْ رَمَ خِلَفَهُ بَادْ فَالْمُتَعَلِّقُونَ بِهِ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي الْآجِلِ وَالْمَغْبُوطُونَ بَيْنَ الْأَنَامِ فِي الْعَاجِلِ. Selesai ucapannya. Rahimahullahu ta'ala. Kata beliau selanjutnya, bahwa sunnah adalah benteng yang kokoh, الَّذِي بَانَ فَضْلُهُ, yang jelas kemuliaannya dan kokoh talinya. Perhatikan kalimat-kalimatnya bahwa ini semua sesungguhnya diambil dari sekian banyak dalil yang nanti akan kita bacakan satu persatu. Bismillah ta'ala wa taufiqih. Wa matina habluhu, yang talinya kokoh, siapa yang berpegang dengan yang enggak akan terputus. Wa man tamassaka bihi sad, siapa yang berpegang dengannya, dia akan sad, akan menjadi orang yang diikuti. Sad, yang bermakna sayyid, bukan menguasai dalam bentuk seperti penguasa, tetapi dalam makna dia menjadi dominasi karena ucapannya selalu hujjah yang tak terkalahkan. Wa man rama khilafahu bad, sebaliknya siapa yang mencari selain sunnah, maka dia akan terhempas. Fal muta'alliquna bihi, maka siapa yang berpegang dengan sunnah adalah orang yang ahlus sa'adah fil ajil, orang yang akan berbahagia di kehidupan nanti. Perhatikan ajil dengan hamzah, dengan mad, dengan mamdud, bukan dengan ain. Ajil artinya nanti, akan berbahagia nanti. Wal maghbutuna bainal anami fil ajil, dan dia akan jadi orang yang diikuti dan orang-orang lain melihat kepadanya iri, ingin sepertinya. Kapan? Fil ajil, di kesegeraan, yang di masa dunia ini. Di dunia hujahnya tak terkalahkan dan orang-orang mengatakan dalam hatinya ingin seperti dia, maghbutun fil ajil, dan akan mendapatkan kebahagiaan fil ajil. Ikhwani fidina azakumullah, kita lihat mengapa Imam Ahmad, mengapa Ibnu Hibban, mengapa sekian para ulama seperti Yahya al-Maghribi tadi, semua menyatakan tentang siapa yang berpegang dengan sunnah akan mendapatkan sekian kemuliaan, akan mendapatkan kekokohan tabat di atas agama, dan akan terlindungi dari berbagai macam tarikan-tarikan penyimpangan, dan akan mendapatkan istiqamah, mendapatkan keselamatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan fillah hazakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, dalam ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, kecuali dalam keadaan muslimun. Perintah untuk istiqamah, perintah untuk berpegang dengan takwa sampai matinya. Pertanyaannya, bagaimana seorang bertakwa? Seperti apa orang yang bertakwa? Yang Allah perintahkan, wahai orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tentunya akan dijawab, seorang yang bertakwa adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang baru bertakwa? Siapa yang paling-paling bertakwa? Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya, ajarannya, semuanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Bukti dilanjutkan ayat tadi pada ayat berikutnya. Persis setelah ayat itu Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Apa tali Allah? Tali Allah adalah Islam. Tali Allah adalah tali yang kokoh, yang enggak akan terputus. Apa kata Imam Ibn Hibban tadi? Bahwa as-sunnah matina habluhu, talinya kokoh. Siapa yang berpegang dengan sunnah, berarti dia beriktisam dengan tali Allah yang enggak akan terputus. Karena ajaran Islam adalah ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Islam adalah ajaran-ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah berkata, Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, pahami ucapan Imam Al-Barbahari ini dengan baik, kalau kita memahami sunnah dengan makna yang benar. Sebab sebagian orang mengira bahwa sunnah yang dimaksud adalah perkara yang tidak wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, itu sunnah. Bukan, kalau itu mustahabbah namanya. Atau itu dijuluki dengan mandub, sifatnya anjuran. Tapi sunnah yang sedang kita bahas adalah sunnah bermakna ajaran Rasulullah SAW, jalan Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi semuanya sunnah. Maka ketika kita tanya apa itu Islam, Islam ajaran Nabi, yaitu sunnah. Apa sunnah yang diajarkan oleh Nabi? Sunnah yang diajarkan oleh Nabi adalah Islam. Sehingga Imam Al-Barbahari berkata dengan tepat sekali, Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Kalau sudah tahu demikian, maka makna wa'tasimu jami' wastami'. Saya ulangi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, maknanya berpeganglah kalian dengan Islam, dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peganglah ajaran Nabi. Seluruhnya kalian bersama-sama, seluruh kaum muslimin. Tidak peduli apakah mereka ada di timur atau di barat. Tidak peduli apakah mereka ada di Jazirah Arab atau ada di tempat ajam. Tidak peduli apakah di Indonesia atau di luar negeri lainnya. Apakah dia dari turunan Arab atau turunan yang lain. Kalau sudah berpegang dengan tali Allah bersama-sama, maka mereka bersatu di atas agama yang hak. Bersatu di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah artinya jangan lepas dari tali tadi. Jangan lepas dari tali Allah, kalian akan bercerai-berai. Ketika lepas dari sunnah, akan segera terhempas ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku tidak akan tinggalkan. Aku tidak akan tinggalkan satu sunnah pun. Karena aku khawatir. Kalau aku tinggalkan satu sunnah an azir, aku khawatir aku akan menyimpang sesat. Memang tidak langsung. Tetapi ketika dia meninggalkan sunnah, satu sunnah, dua sunnah, tiga sunnah, maka ada tempat yang kosong. Tempat kosong itu kalau kemudian diisi atau dimasuki penyimpangan, akan mudah. Kalau digambarkan sebuah benteng, maka bentengnya berlubang. Atau ada celah-celah yang bisa dimasuki. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, jangan lepas sunnah, kalian akan berpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kalian lepas dari sunnah, kalian akan bercerai-berai. Yang satu terbawa kepada kesesatan A, kesesatan B, kesesatan C, dan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang ada di dunia ini. Tarikan-tarikan syaitan yang Rasulullah SAW sudah berkata, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Bahwa umatku akan bercerai-berai, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, kecuali satu golongan. Ditanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang akan selamat adalah yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Yani apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jalan, bahasa Arabnya sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menggariskan satu jalan yang baik. Maka kalau dikatakan yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi, maka jangan ada yang sok mengklaim itu adalah kami, itu adalah kami, itu adalah saya, itu adalah saya. Tetapi ketahuilah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa yang selamat adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Adapun kita tergantung Apakah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Dan mengikuti bagaimana para sahabat dalam berpegang dengan sunnah? Mudah-mudahan kita selamat. Tetapi kalau kita tidak berpegang dengan sunnah dan tidak mengikuti para sahabat dalam berpegang dengan sunnah, maka jangan sok. Jangan sok mengklaim bahwa engkau akan selamat. Ikhwanina a'azakumullah. Yang dibutuhkan bukan pengakuan. Yang dibutuhkan barakallahu fikum adalah pembuktian. Yang diperlukan bukan angan-angan. Laisal Islam bitamanni. Islam itu bukan tamanni, bukan dengan angan-angan. Tetapi dengan sesuatu yang ada dalam hati, wasadaqatul a'mal, dan dibenarkan oleh pengamalan. Keyakinan yang benar dibuktikan dengan pengamalan yang benar. Itu Islam. Sehingga barakallahu fikum, berlomba-lombalah untuk mengikuti sunnah dan mengikuti para sahabat dalam menegakkan sunnah. Bukan berlomba-lomba untuk pengakuan. Tapi berlomba-lombalah untuk pengamalan. Dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diwafatkan di atas sunnah. Ikhwani fillah a'azakumullah, Imam Malik rahimahullahu taala berkata, as-sunnah safinatu Nuh. Kata Imam Malik rahimahullahu taala bahwa sunnah itu safinatu Nuh, perahu Nabi Nuh. Sunnah seperti perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghuriq. Siapa yang menaikinya dia selamat, dan siapa yang meninggalkannya maka dia tenggelam. Ucapan Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana dinukil dalam tarikh Baghdad dan tarikh Dimashq. Demikian pula ucapan Imam Malik dinukil dalam Majmu' Fatawa juz ke-4 halaman 57 dan lain-lain. Bahwa beliau berkata sunnah itu seakan-akan atau seperti perahu Nabi Nuh. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu, dan kemudian mereka Allah azab, yakni kaumnya diazab dengan banjir, air turun dari langit dan juga dari bumi, hingga mereka seluruhnya tenggelam, kecuali yang di atas perahu Nabi Nuh. Siapa yang selamat? Yang menaiki perahu Nabi Nuh. Anaknya sendiri. Diajak oleh Nabi Nuh untuk menaiki kapalnya. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naiklah perahuku. Ternyata anaknya menolak. Sa'awi ilal jabal. Ya'simuni minal ma', aku akan naik ke gunung itu yang akan melindungi aku dari air, katanya. Dijawab oleh Nabi Nuh, la 'asimal yauma min Allah. Hari ini enggak ada keselamatan dari Allah taala kecuali dengan kembali kepadanya. Tetapi anaknya tidak mendengar. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka terhalanglah antara undungan anaknya dengan gelombang, dan hilanglah anaknya. Fakana minal mughraqin. Maka anaknya tenggelam. Demikian pula sunnah. Siapa yang menaiki perahu sunnah, dia selamat. Dan siapa yang tidak menaikinya, celaka. Akan binasa, akan tenggelam. Tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam penyimpangan, tenggelam dalam kebodohan, tenggelam dalam keraguan, tenggelam dalam segala macam penyakit-penyakit hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh Al-Marwazi, bagaimana orang yang mati di atas Islam dan sunnah? Apakah mati di atas kebaikan? Uskut, diam kamu. Man mata alal Islam wa sunnah mata alal khairi kulli. Orang yang mati di atas Islam dan sunnah tentunya mati di atas segala kebaikan. Masya Allah. Al-istiqamah itu aziz. Istiqamah itu aziz. Aziz bermakna tinggi dan susah. Ada makna tinggi dan juga ada makna susah dicapai. Aziz. Ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya upaya untuk mati di atas sunnah, upaya untuk istiqamah di atas sunnah, pertama talabul ilm. Karena sudah kita katakan tadi, orang yang termakan dengan tarikan-tarikan syubhat, tarikan-tarikan hawa nafsu adalah orang-orang yang jahil, bodoh, atau dia masih belum paham, belum mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana sunnah, mana bid'ah. Ini yang sering terbawa. Kalau kalian berkata, bukankah kalau orang tidak tahu dimaklumi? Iya. Orang yang tidak tahu akan dimaklumi. Tetapi orang yang tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan sunnah, tentunya ini akan ditegur oleh Allah dan akan diperhitungkan yaumul qiyamah. Bukan masalah ketidaktahuannya, tetapi masalah kelalaiannya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kelalaiannya dalam mempelajari sunnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud talabul ilmi, mempelajari agama, adalah mempelajari sunnah demi sunnah. Karena isinya agama adalah ajaran sunnah demi sunnah. Salat misalnya, kita pelajari salat dengan hadis-hadis. Kita pelajari puasa dengan hadis-hadis. Apalagi kita mempelajari akidah, keyakinan, usul, prinsip-prinsip dasar agama, juga dengan hadis-hadis, dengan sunnah-sunnah. Bukankah dengan ayat Al-Quran juga? Ya jelas. Karena Al-Quran adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang Allah turunkan kepada Nabi untuk dijelaskan. Maka kalau kita bilang sunnah, Al-Quran ada di dalamnya. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, agar engkau, wahai Nabi, menjelaskan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Engkau menjelaskan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Berarti Rasulullah SAW menjelaskan apa? Menjelaskan Al-Quran dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Maka ketika Aisyah ditanya bagaimana khuluquhu, bagaimana perbuatan dan tingkah laku Rasulullah, dijawab, kana khuluquhu Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Yang kedua, perangkat istiqomah adalah pengamalan apa yang sudah dipelajari. Kita pelajari sunnah demi sunnah untuk diamalkan. Yang ketiga, keikhlasan. Kita mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah dan menerapkan sunnah dengan ikhlas. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, bukan untuk bangga diri, bukan untuk cari kedudukan, bukan untuk talabur riasah, bukan untuk tenar, bukan untuk disebut sebagai seorang yang begini dan begitu. Tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perangkat istiqamah adalah hendaklah kita tetap bersama para ulama. Mengapa demikian? Karena kita mempelajari ilmu dari para ulama. Dan ketika kita mempelajari ayat dan hadis, kita butuh, perlu penjelasan. Kita berhajat untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama. Kalau kita memahami sendiri kemudian salah, fatal akibatnya. Berbahaya akibatnya. Maka kita harus tetap berjalan bersama para ulama dan ahlul ilmi. Berjalan bersama mereka-mereka yang memegang ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Yaitu para ulama ahlus sunnah. Yang kelima, hendaklah kita tetap di lingkungan yang baik. Di lingkungan ahlus sunnah, di lingkungan orang-orang yang berpegang dengan sunnah, di lingkungan kaum muslimin yang masih cinta dan berpegang dengan sunnah, maka kita akan terjaga di sana. Kalau kita hidup di tengah-tengah ahlul hawa, di tengah-tengah para pengekor hawa nafsu, di tengah-tengah ahlul dalal, maka kita akan terbawa sedikit banyak, akan terbawa, terpengaruh dengan penyimpangan mereka, kesesatan mereka. Yang keenam, al-ibtida'ad min ahli al-ahwa wal bid'ah, menjauhlah dari ahli al-ahwa, pengekor hawa nafsu, dari ahli al-bid'ah wal dalalah, dari kelompok-kelompok sesat. Hati-hati, hindarilah mereka, karena mereka memiliki syubhat yang kadang-kadang akan membuat kita kebingungan karena kita belum memiliki ilmu yang cukup. Kalau ternyata ada syubhat yang sampai pada kita, maka kita bertanya kepada para ulama, akan terjawab insyaallah, syubhat tersebut akan terbantah. Tetapi ketika kita melihatnya tidak sebagai syubhat, kayaknya benar. Kita akan terbawa saat itu. Sepertinya iya. Tiba-tiba kita sudah menyimpang bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, jauhilah orang-orang yang berpenyakit. Jauhilah orang-orang yang dalam keadaan memiliki amradul qulub, penyakit-penyakit hati, hawa nafsu yang diikuti, atau orang-orang yang tersesat dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan itu adalah dalam rangka kita menjaga diri kita agar tetap istiqamah di atas sunnah. Dan sampai kita wafat, diwafatkan di atas sunnah. Amin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا